Konsultasi Syariah. Flek ketika hamil. Pertanyaan. Wanita hamil mengalami flek, apakah tetap wajib sholat? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ulama berbeda pendapat, apakah wanita hamil bisa mengalami haid ataukah tidak haid? Pendapat pertama, wanita hamil bisa mengalami haid. Bisa mengalami haid dalam arti, ketika wanita ini mengeluarkan darah dan memenuhi semua kriteria haid, baik karena sesuai kebiasaannya atau cirinya sama dengan darah haid pada umumnya, maka berlaku untuknya hukum-hukum haid. Syekhul Islam menyebutkan pendapat Asy-Syafi'i, wanita hamil bisa mengalami haid, dan ini madhab Syafi'i. Dan Al-Baihaqi menyebutkan pernyataan Imam Ahmad dalam masalah ini, namun beliau juga menyebutkan bahwa Imam Ahmad telah rujuk dari pendapat ini. Fatwa Al-Kubra. Kedua, wanita hamil tidak bisa mengalami haid, sehingga jika ada darah yang keluar, bisa dipastikan bukan haid, tapi istihadhah. Sehingga tetap wajib sholat, sebagaimana wanita suci dari haid. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan para ulama madhab Hambali. Dalam Tanqih At-Tahqiq disebutkan riwayat dari Al-Athram, beliau bertanya kepada Imam Ahmad, apa pendapat Anda untuk wanita hamil yang melihat darah? Apakah dia meninggalkan sholat? Jawaban Imam Ahmad, tidak, tetap sholat. Saya bertanya, apa dalil yang mendukung hal ini? Lalu Imam Ahmad menyebutkan hadis, saya berdalil dengan hadis dari Muhammad bin Abdurrahman, Maula Ali Talhah, dari Salim, dari ayahnya, yaitu Ibn Umar, bahwa beliau menceraikan istrinya ketika haid. Kemudian Umar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, perintahkan dia untuk rujuk istrinya. Kemudian boleh mentalaknya ketika suci atau ketika hamil. Kata Imam Ahmad, beliau menyamakan kondisi hamil sebagaimana wanita suci. Saya bertanya, Anda memahami hadis ini bahwa wanita hamil hanya akan selalu suci? Jawab Imam Ahmad, ya. Tanqih At-Tahqiq Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Qudamah menukil keterangan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, wanita bisa diketahui sedang hamil ketika dia tidak keluar haid. Al-Mughni. Ibnu Qudamah menyebutkan dalil lain bahwa wanita hamil tidak bisa haid, yaitu hadis, budak wanita yang hamil tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan, dan budak wanita yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi sampai mengalami haid sekali. Lalu Ibnu Qudamah menyimpulkan, wanita hamil tidak mengalami haid. Jika dia melihat darah, maka itu darah karena sakit. Al-Kafi fi fiqhil Hambali. Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih kuat. Demikian, Allahu A'lam.